Padahal sampai hari ini orang Indian belum pernah makan roti kecuali Suwanto. Tujuannya adalah kamu orang Indian itu rambutmu keriting, badanmu hitam, kamu tidak boleh masuk dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamu tidak sama dengan Maluku, Sulawesi, Jawa dan Sumatera, Kalimantan. Maka kamu harus bikin negara sendiri. Tapi Portugis tidak berhasil karena Islam lebih dulu masuk di sana. Setelah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, tidak menggunakan nama Nuar, tidak menggunakan nama Papua, tapi menggunakan nama Irian. Kata Irian berasal dari tiga bahasa, bahasa Biak dari kata Marian, artinya bumi yang panas, bahasa Irarutu, artinya daratan yang besar. Ibnu Batuta pada tahun 1517 sudah sampai di Merauke, dia lihat sebagian orang telanjang, dia sebut dengan Urian. Marien, Irian dan Urian menjadi Irian. Pada konferensi Malino tahun 63 menggunakan nama Irian, dirubah menjadi Irian Barat, berubah lagi menjadi Irian Jaya. Ikut Republik Indonesia anti Nederland, dirubah menjadi Irian Jaya. Ketika Gus Dur menjadi presiden, dia ganti lagi menjadi istilah Papua, tapi umat Islam Irian tetap menggunakan istilah Nuar atau Irian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Fadlan ini orang Irian asli dari Pakpak. Kampungnya paling ujung ini. Lahir di Pakpak di sebuah desa kecil. Tahun 79 itu hijrah ke Makassar untuk mendapatkan pengetahuan Islam dan pendidikan yang lain. Ketika dulu saya hijrah dari Pakpak ke Makassar itu rambut saya kayak pohon beringin. Keribo, sudah hitam keribo pula. Begitu turun di Makassar, bertemu orang Bugis Makassar, Fadlan menyapa mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun orang Bugis Makassar yang mau membalas salam Fadlan. Masa ada orang Islam rambutnya kayak begini? Ketika masuk sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, selalu diawasi oleh pengurus masjid. Jangan-jangan ini misionaris yang masuk dalam masjid untuk berpura-pura sholat lima waktu. Saya kira itu mungkin di masyarakat umum, tapi ketika saya mengikuti mata kuliah agama Islam di sebuah perguruan terbaik di Makassar, di ruangan mata kuliah agama Islam itu semua orang rambutnya lurus, badannya putih. Fadlan yang mengotori ruangan kuliah agama Islam hari itu. Jadi dosen begitu mau mengajar mata kuliah agama Islam, teman-teman mahasiswa sudah melapor bahwa jangan dulu mengajar mata kuliah agama Islam karena di ruangan ini ada manusia aneh. Akhirnya dosen berdiri dan mengatakan, yang merasa bukan Islam silakan keluar karena hari ini mata kuliah agama Islam. Saya tidak mungkin keluar karena saya Muslim. Tapi dosen berdiri dan mengusir saya dari ruangan itu. Keluar! Saya, Pak. Iya, kamu keluar. Oh, saya baru tahu saya yang dimaksud oleh dosen dan teman-teman mahasiswa. Akhirnya saya bilang sama dosen, sebelum saya tinggalkan ruangan mata kuliah agama Islam, saya mohon dosen dan teman-teman mahasiswa menjawab tiga pertanyaan saya. Pertanyaan yang pertama, apakah agama Islam itu hanya untuk orang Bugis Makassar saja, hanya untuk orang Arab saja, ataukah agama Islam itu rahmat untuk seluruh alam raya? Pertanyaan yang kedua, siapakah sahabat Nabi rambutnya keriting, badannya hitam keling, suaranya merdu? Pertanyaan yang ketiga, sebelum saya tinggalkan ruangan mata kuliah agama Islam, saya mohon dosen bawa Al-Quran mengelilingi kami dalam ruangan ini. Saya ingin mendengar saudara saya yang rambutnya lurus, badannya putih membaca Al-Quran. Sesudah itu saya keluar. Sebelum saya mengajukan pertanyaan ini, ketika dosen membawa Al-Quran mengelilingi kami dalam ruangan, di depan saya dosen juga tidak mau kasih saya Al-Quran. Urutan 44, 45, 46, 47 saya ambil itu Al-Quran dan saya buka Al-Quran. Ternyata saya menemukan surat namanya surat Al-Hasyr yang artinya pengusiran. Mungkin karena tadi saya diusir, Allah kasih surat ini buat saya baca di tengah-tengah mereka. Saya baca 3 ayat terakhir, selesai dosen bilang dari 47 mahasiswa, hanya 7 mahasiswa yang bisa membaca Al-Quran secara baik pada masa itu. Dari 7 mahasiswa itu termasuk pemilik rambut kayak pohon beringin. Akhirnya saya minta waktu 2 jam mata kuliah agama Islam. Saya ceramah di tengah-tengah teman-teman saya. Saya bilang sama mereka, Al-Quranul Karim huda linnasi wa bayinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu buku petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan sengaja Allah turunkan berangsur-angsur kepada Muhammad menjadi mujizat. Tadi Al-Quran itu ada di lauhil manfuz, tapi Allah turunkan menjadi mujizat agar umatnya Muhammad membaca, melihat, mengikuti tulisan Allah, membaca tulisan Allah, dan mereka menjadi mendapat pencerahan dan cerdas dalam hidup karena jiwa mereka dibimbing oleh Al-Quranul Karim. Bagaimana mungkin kita bisa bangun Indonesia menuju Thayyibatun wa Rabbun Ghafur? Hari ini mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan studi pembangunan tidak tahu baca Al-Quran. Kita hanya bangga jadi mahasiswa Fakultas Ekonomi, sebentar dapat sarjana ekonomi, tapi kita buat rakyat Indonesia menderita karena kita bangun Indonesia dengan hawa nafsu dan kebodohan. Allah tidak pernah mengatakan orang Bugis lebih hebat, orang Arab lebih hebat, orang Irian lebih hebat. Allah hanya berfirman, orang yang paling cakap, yang paling hebat di hadapan Allah ialah inna akramakum indallahi atqakum. Dan Allah memulai dengan kalimat bukan ya ayyuhallazina amanu. Allah memulai dengan kalimat ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa aqabah. Hai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu ada orang Irian, ada orang Maluku, ada orang Jawa, supaya kamu saling kenal mengenal. Yang membuat perbedaan di antara kalian bukan rambut keriting, bukan badan hitam, bukan rambut lurus, bukan badan putih. Inna takwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia rambutnya keriting, badannya hitam keling, tidak bertakwa, paling jelek di hadapan Allah. Kalau dia rambutnya lurus, badannya putih, beriman di hadapan Allah, itu paling bagus. Kalau dia rambutnya lurus, badannya putih, tidak beriman, tidak bertakwa, paling jelek lagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia rambutnya keriting, badannya hitam, dia beriman di hadapan Allah, itu paling cakep. Saya ceramah kurang lebih 2 jam mata kuliah agama Islam. Dosen bilang bahwa hari ini mata kuliah agama Islam sudah diajarkan dosen dari Irian. Karena opini sudah terlanjur berkembang kalau cerita Irian pasti koteka, perang suku dan Kristen. Alhamdulillah waktu itu Fadlan lulus dengan nilai A, tidak ikut kuliah mata kuliah agama Islam selanjutnya. Langsung lulus pada hari itu juga. Saya alhamdulillah langsung saya cari SKS tambahan supaya mata kuliah saya bisa full. Alhamdulillah begitu selesai langsung pulang ke Irian. Ketika sampai ke Nuar tidak pernah bercita-cita dari pegawai negeri, tapi alhamdulillah dilamar oleh gubernur menjadi pegawai negeri. Selesai prajabatan dapat jabatan sekretaris Biro Lingkungan Hidup Provinsi Irian Jaya. Dapat rumah dinas, mobil dinas, pakaian dinas, uang dinas, semua serba dinas. Tapi sayang setelah 9 bulan kemudian Fadlan diuji oleh Allah dengan proyek AMDAL, analisa dampak lingkungan yang nilainya 500 juta. Tapi kepala biro lingkungan hidup memaksa Fadlan untuk menambah angka 1 jadi 1,5 M. Saya menghitung 1 miliar ini biayanya apa? Fisik tidak ada, hanya persentase makan, minum, persentase fotokopi. Masa biayanya sampai 1,5 M? Akhirnya saya tetap memaksa supaya 500 juta. Keputusan terakhir, saya mengembalikan kunci rumah dinas, kunci mobil dinas, kunci kantor, kunci pakaian dinas saya kembalikan. Selamat tinggal pegawai negeri, Fadlan mau jadi pegawai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung berkantor di masjid di Jayapura. Saya sudah tidak jadi pegawai negeri lagi. Akhirnya pekerjaan pertama tinggal di kota ini. Di kota Jayapura. Pekerjaan pertama selesai salat subuh, baca Quran sampai duha, selesai salat duha, mendatangi rumah seorang pendeta yang bernama Alphonse yang benci kehadiran agama Islam di Jayapura saat itu. Pagi-pagi saya datang. Ketika saya mau menuju ke rumah Bapak Pendeta Alphonse, dari jauh saya sudah lihat beliau ada di teras rumah. Begitu saya datang, beliau menghilang. Saya mengetuk pintu rumahnya. Selamat pagi. Anaknya keluar dan saya tanya, boleh enggak saya hari ini mau ketemu dengan Bapak Pendeta Alphonse? Anaknya menjawab bahwa, maaf, Pak Pendeta Alphonse sudah keluar. Padahal tadi saya lihat dia. Saya pulang ke rumah, besok pagi saya datang lagi. Selamat pagi, boleh enggak saya berjumpa dengan Pak Pendeta Alphonse? Anaknya menjawab, Pak Pendeta tidak ada di rumah. Saya pulang lagi, besok pagi, selesai duha, datang lagi. Selama satu bulan saya mengetuk pintu rumah Pendeta Alphonse, anaknya menjawab kepada saya, Pak Pendeta tidak ada di rumah, padahal dia ada di dalam rumah. Saya terus bersemangat, datang bulan yang kedua, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 30 hari, jawaban yang sama pun saya terima, Pak Pendeta tidak ada di rumah, padahal dia ada dalam rumah. Saya melanjutkan pekerjaan yang sama bulan yang ketiga hari pertama. Selamat pagi, saya boleh bertemu dengan Pak Pendeta? Jawaban yang sama, maaf, Pak Pendeta tidak ada di rumah. Besok pagi saya datang lagi, jawaban yang sama. Hari ketiga begitu saya datang, selamat pagi, Dek, saya boleh ketemu dengan Pak Pendeta? Anaknya menjawab bahwa, maaf Bapak, tadi malam Pak Pendeta jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit. Saya tunduk sebentar dan saya baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari rumah itu saya melanjutkan, dari rumah pendeta saya melanjutkan ke rumah sakit Dok 5. Saya mencari tahu di kamar berapa dan Alhamdulillah saya dikasih ketemu. Saya dapat kamarnya dan saya datang. Saya bilang, selamat pagi Pak Pendeta. Hari ini saya mendapat rahmat dari Allah bertemu dengan Pak Pendeta. Karena sudah 2 bulan 3 hari saya mencari Bapak, saya tidak ketemu. Sebenarnya Pak Pendeta ini tidak sakit, tapi karena sudah 2 bulan 3 hari membohongi saya sehingga Allah kasih sengaja Bapak sakit. Semoga sembuh nanti Pak Pendeta, jangan jadi pembohong. 5 hari kemudian beliau sembuh. Saya mengetuk pintu rumahnya. Beliau dan istri dan 7 anggota anak itu, mereka sendiri yang membuka pintu, mempersilakan saya masuk di dalam rumah. Ketika masuk di dalam rumah, saya mulai mengatakan bahwa saya selama 2 bulan 3 hari tidak akan menyerah sebelum saya akan menceritakan indahnya Islam buat Bapak Pendeta dan keluarga. Di hari yang pertama saya dikasih kesempatan, hari yang kedua masih dikasih kesempatan, dan hari ketiga mereka mengundang, hari keempat mereka mengundang, hari kelima dia dan 7 anak, dia bersama istri dan 7 anggota keluarga itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu masuk Islam, karena ini rumah dinas pendeta, saya bilang tidak boleh tinggal di rumah dinas seperti ini, nanti lupa kepada Allah. Kita harus sewa rumah yang sempit, tapi hati kita luas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah belajar sholat, sudah mulai belajar mengaji, bahkan sudah mulai sholat Jumat. Tapi begitu hari Ahad, orang masih menunggu dia di gereja. Tidak mungkinlah dia ke gereja karena sudah sholat Jumat. Karena mereka mencari tahu kenapa ini Pendeta Alphonse tidak ada. Ternyata ada orang yang tahu bahwa dia masuk Islam. Lalu mereka mencari tahu siapa yang membuat dia mengenal Islam. Orang sudah tahu pasti Fadlan. Akhirnya tanpa proses pengadilan, Fadlan harus mendiami penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah, menikmati penjara manusia itu karena Allah dan Rasulnya. 3 bulan lewat, keluar lagi tetap berdakwah di Jayapura. Subhanallah, ada 15 kepala keluarga yang mendapat ilham, petunjuk, dan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura, Fadlan ditangkap tanpa proses pengadilan, masuk penjara selama 6 bulan. Alhamdulillah. Menikmati itu karena Allah dan Rasulnya. Keluar lagi setelah 6 bulan tetap saja berdakwah. Ada 30 kepala keluarga yang juga mendapat petunjuk hidayah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura. Fadlan ditangkap lagi untuk masuk penjara selama 9 bulan. Alhamdulillah. Menikmati 9 bulan itu karena Allah. Keluar lagi orang yang biasa menangkap saya itu bertemu dengan saya dan dia bilang, Anda ini tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun Anda sendiri yang masuk di penjara ini. Apakah Anda tidak takut dengan penjara? Saya langsung menjawab, wahai saudaraku yang terhormat, saya bukan pembunuh, saya bukan perampok, saya bukan koruptor, saya bukan pemberontak. Saya hanya ingin mencerdaskan orang di Irian ini agar mereka hidup lebih pasti karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hari ini abang menangkap saya, tapi esok lusa abang akan ditangkap oleh Allah dan disiksa habis-habisan. Jangan kau takut-takut saya. Rupanya dia juga takut siksaannya Allah. Apa yang terjadi? Dia bilang, kalau begitu Anda ikut saya ke rumah. Saya ikut dia ke rumah. Sampai di rumah, berubah yang tadi emosional menjadi diskusi. Dalam diskusi 8 jam, dia bersama 8 anggota keluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Melihat dakwah ini asik, saya melihat bahwa ini semangat, ini perlu kita lakukan gerakan yang lebih cepat agar Islam lebih menguasai Jayapura. Akhirnya saya mengambil keputusan, mau dan tidak mau kami harus mencari daerah yang lebih jauh karena Jayapura ini sudah di kota. Kami ingin bergeser ke Wamena sini. Karena kami tidak punya uang, kami tidak punya pesawat, mau dan tidak mau harus jalan kaki. Jalan kaki Jayapura Wamena itu 3 bulan baru sampai. Tapi karena ini dakwah, karena dakwah di Irian itu lebih indah dibanding dakwah dari Mekah Madinah. Gak ada air, gak ada pohon. Tapi dakwah dirian, insya Allah makanan Allah sediakan, air ada. Kita bisa jalan dengan semangat. Saya mulai mencoba mengajak para dai 19 orang menemani saya. Kami baru jalan kaki 1 bulan. Teman-teman yang lain mereka sudah kelelahan, kecapean. Dan mereka bilang, Fadlan, kalau jalan seperti ini tidak efektif, kita kembali lagi ke Jayapura. Kami kembali lagi ke Jayapura. Sampai ke Jayapura, kami harus melapor ke kantor desa supaya nama-nama kami dirubah. Tidak boleh pakai nama Fadlan, tidak boleh pakai nama Ibrahim, tidak boleh pakai nama Zainuddin, tapi menggunakan nama-nama Markus, Yohanes, Jonathan. Saya bawa foto 2x3 dibawa ke kantor desa dan nama saya saat itu adalah Leo Garamatan. Dengan cara itu baru kami bisa menumpang pesawat misionaris dari Jayapura ke Wamena dengan modal sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton, odol 7 karton, sikat gigi 7 karton dan 7 karung pakai yang layak pakai. Kami terbang sampai 45 menit kemudian kami tiba di Wamena. Kami disambut oleh saudara-saudara kami bermata bertelinga tapi sayang mereka dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan pakai koteka. Tidak saja mereka dalam keadaan pakai koteka, tapi mereka juga dilarang tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Boleh mandi tapi menggunakan minyak atau lemak babi. Daging babinya dia makan, minyak kayak lulur di badannya. Saya tanya kepada mereka, kenapa kalian begini? Kami dilarang tidak boleh pakai pakaian karena ini adalah kebudayaan. Sementara pesawat modern itu membawa mereka keliling-keliling. Setelah mereka dalam keadaan seperti tadi, orang asing itu bawa minuman keras melalui Port Moresby masuk ke Jayapura dan mereka terbang melalui pedalaman ini. Kasih minum saudara-saudara kita yang di pedalaman itu, mereka minum, mereka mabuk. Ada yang begitu teler, dia tidur dengan binatang di dalam kandang atau tidur bersama babi di bawah pohon. Apa yang sedang dilakukan oleh misionaris dan orang asing kepada warga negara Indonesia? Orang Irian harus tetap bodoh, tetap miskin, tetap tertinggal. Supaya mereka keliling pulau ini untuk mencari kekayaan. Tujuan kekayaan itu agar suatu saat mereka mempengaruhi orang-orang di Irian supaya memisahkan diri dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak saja mereka dikasih minum agar pikiran mereka dikasih kotor dengan bahasa-bahasa provokasi. Ada ibu-ibu kita di sana yang melahirkan. Itu melahirkan di bawah pohon seperti kanguru. Bayinya keluar, diangkat, dipotong antara ari dengan anaknya dengan menggunakan batu yang tajam. Setelah itu, dia menyusui, mempersembahkan air susu sebelah kanan untuk anaknya. Sementara air susu sebelah kiri untuk binatang yang bernama babi. Ini manusia, ini binatang. Ini kalau sampai 66 tahun Indonesia merdeka, presiden tidak merubah hal ini, dosanya besar. Ketua MPR, ketua DPR, DPR semua dosanya besar, gubernur, menteri dosanya besar. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami satu minggu pertama itu tidak berdakwah. Ingin mempelajari kenapa mereka seperti itu, kenapa mereka menjadi buas di negeri ini. Ternyata mereka semua adalah latar belakang diajar oleh misionaris di negeri itu. Akhirnya saya mengambil keputusan. Minggu yang kedua, hari pertama mulai berdakwah. Saya mengajak salah satu kepala suku besarnya, kami bawa dia ke sungai. Begitu sampai ke sungai saya bilang, "Bapak, kotekannya dilepas dulu." Kotekannya dia buka selesai, saya bilang, "Ayo, kita loncat sama-sama masuk di sungai ini." Beliau ikut saya loncat bersama 19 orang, jadi kami 21 orang tambah dia. Begitu loncat masuk dalam sungai selesai naik, saya bilang, "Bapak, ini sabun. Ikuti apa yang kami lakukan di depan." Saya gosok sabun di sebelah kanan, beliau ikut gosok sabun di sebelah kanan. Saya gosok sabun di sebelah kiri, dia ikut gosok sabun di sebelah kiri. Begitu kami gosok sabun di badan semua, dia ikut gosok sabun di badan. Sesudah itu saya kasih dia saset, sampo. Saya bilang, "Bapak, ini siram di rambut." Begitu kami kasih naik sampo di rambut, dia ikut gosok sampo di rambut. Rambut kami orang Irian itu kalau belum kena air dengan sampo, itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kena sampo dengan air, rambut kepala suku yang tadi dia tenang itu, dia berkembang kayak bunga yang sedang mekar. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Karena makin tinggi busa sampo, jatuh kena di hidung kepala suku. Dia mencium harum dari sampo itu, langsung pergi tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mulai berteriak, "Bapak kepala suku, harus disiram dengan air." Beliau menjawab, "Tidak anak, ini wangi." Rupanya selama ini baru pertama mencium bau harum. Alhamdulillah, kepala suku ini 6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6, begitu dia datang, koteka dia lepas, loncat masuk dalam sungai, gosok sampo, gosok sabun, kotekanya dia pakai dan dia jalan, kita lihat kayak kuntilanak ini, busa berjalan. Kena matahari, kena angin sehingga busa tadi kering di badan, busa sampo kering di rambut. Kepala suku ini pergi ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Kecapean jam 2 siang dia pulang ke rumah. Perjalanan kembali ke rumah itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan menjadi rahmat. Kena di tubuh badannya busa sampo yang tadi kering, busa sabun yang tadi kering muncul kembali. Kepala suku itu menggosok-gosok sampai busa sampo hilang, busa sabun hilang. Di sana Allah mengganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini sampai ke rumah tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang. Begitu kami datang, saya langsung bilang, apa kabar Bapak Kepala Suku? Beliau langsung menjawab, anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Karena Bapak kemarin dimandikan oleh Tuhan Sang Pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak. Karena selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Kalau begitu pagi ini Bapak harus ikut mandi. Beliau dengan happy, senang hati ikut kami sampai ke sungai. Hari itu baru dia bilas dengan resmi. Sesudah itu matanya mulai kayak mulai merasa mengantuk, tidur dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Setelah dia bangun tidur, jam 3 itu di sana ada kecerdasan, di sana ada pencerahan, dia mulai kampanye kepada masyarakat adat, dia kurang lebih 28 kampung. Besok pagi yang berkumpul itu 3.712 orang. Laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, untuk mengikuti teori sabun yang kami bawa dari Jepura. Begitu mereka datang, mereka kumpul, saya kasih pengumuman. Yang pertama belajar mandi adalah laki-laki. Yang ibu-ibu, yang perempuan, tunggu dulu. Kami mulai mengajar mereka karena lihat 3.712 orang, sabun tidak karton itu tidak cukup. Akhirnya mengambil keputusan satu sabun dibagi 4 untuk mendidik saudara-saudara kami untuk bagaimana mengenal mandi dengan sabun mandi. Kami ajar mereka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, belum tuntas semuanya. Akhirnya saya minta waktu ke kepala suku. Bapak kepala suku dan masyarakat, agama kami Islam, kami mohon yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti kami selesai sholat zuhur, kami akan melanjutkan pelajaran mandi buat kita semua di sini. Di pedalaman-pedalaman Irian itu kami tidak bisa sholat seperti orang di Jogja yang sholat. Karena di seluruh pedalaman Irian itu babi sangat banyak seperti mobil yang parkir di jalan. Sehingga kami harus merubah cara sholat kami dengan cara membuat panggung. Di atas panggung itulah saya naik jadi imam. Teman-teman 19 orang jadi makmuman. Sementara mereka yang sudah mandi maupun yang belum mandi, mereka dulu di bawah panggung. Lalu salah satu makmuman dia kamat. Setelah dia kamat, saya berdiri dan takbir. Allahu Akbar. 19 orang makmuman di belakang saya juga. Allahu Akbar. Begitu kami takbir, mereka yang sudah mandi maupun yang belum mandi tadi duduk di bawah panggung, semuanya berdiri dengan serentak dan berputar mengelilingi panggung sholat seakan-akan kami itu Ka'bah. Gerakannya juga berlawanan. Dari kiri ke kanan. Setelah saya salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepala suku besarnya langsung loncat naik di atas panggung sholat dengan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Nah, pintar juga ya, baru mandi sudah mulai. Saya langsung menjawab, Bapak Kepala Suku, agama kami Islam. Di dalam agama Islam diperintahkan oleh Tuhan Allah Sang Pencipta, satu hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami mengangkat tangan itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raga kami kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Sehingga tangan kiri ini malu menutup dada, tangan kanan malu menutup tangan kiri. Terserah Allah, mau kasih hadiah kepada kami terserah, mau menghukum kami terserah. Karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raga kami. Yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar dan kami ini sangat kecil di hadapan Allah. Wah, ini agama benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongko badan? Apa itu artinya bongko badan? Maksudnya kenapa ruku? Saya harus menjawab mereka dengan bahasa yang sederhana agar mereka bisa mengerti. Kami bongkok badan itu supaya kami bisa melihat di bumi itu ada tanah, ada pasir, ada batu, ada air, ada hewan, ada tumbuhan. Semua itu fasilitas diberikan kepada manusia. Dinikmati, dipelihara, dilindungi karena masih ada manusia berikutnya. Ah, ini agama benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman turun mencium papan? Apalagi artinya tunduk mencium papan? Maksudnya kenapa sujud? Saya juga harus menjelaskan dengan bahasa yang bisa mereka mengerti. Kami tunduk mencium papan itu pertanda kami menangis kepada Tuhan Allah atas kejahatan, dosa, maksiat, kesalahan kami kepada Tuhan Allah Sang Pencipta. Dan kenapa kami harus tunduk menangis? Karena sebentar kami mati nanti, kulit, daging, tulang, darah akan dilebur menjadi tanah. Sebelum dilebur menjadi tanah, kami terlebih dahulu tunduk untuk menangis minta ampun kepada Dia, Allah yang Maha Tinggi. Oh, ini agama benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara, apalagi artinya itu? Saya harus menjelaskan lagi. Kalau tadi kami mengangkat tangan menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raga kami, kami bongkok badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah, sesudah itu kami tunduk menangis minta ampun. Setelah minta ampun kami lihat ke sebelah kanan, kalau belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami mengajarkan mereka mandi. Melihat ke sebelah kiri, kalau belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup badan itu. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sehingga hubungan kami dengan Tuhan Allah terus berjalan. Dan komunikasi kami dengan siapa saja manusia di bumi ini, sehingga alam ini jadi damai, sejahtera untuk tetap beribadah kepada Allah. Begitu kepala suku mendengar penjelasan kami, langsung kami 20 orang itu diusir dari atas panggung, suruh duduk di bawah. Mereka 6 kepala suku yang naik di atas panggung untuk menggantikan kami melakukan rapat adat. Mereka rapat adat kurang lebih 1.5 jam selesai. Salah satu kepala sukunya menggunakan trompet ala Irian yang dari Sifut yang besar itu meniup, sehingga semua orang di lapangan itu hening, diam dan tenang. Lalu salah satu kepala suku besarnya berdiri dan menyampaikan pengumuman kepada 3.712 orang. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, hubulokanayak, hubulokanayak. Kepala suku ini dia berulang-ulang kalimat ini dan saya ingin mencari tahu apa maksud kalimat ini. Ternyata subhanallah, kalimat ini sangat luar biasa buat kita yang berdakwah di tempat itu. Hari ini kita bahagia, hari ini kita senang. Karena anak-anak ini sudah datang mengajarkan agama yang benar, maka keputusan adat menyatakan kita semua yang tadi berkumpul di lapangan harus mengikuti agama yang mereka ajarkan. Begitu kami mendengar kalimat itu, 20 orang langsung sujud syukur dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah ya Rab. Kami belum menyebut namamu di hadapan mereka. Kami belum menyebut nama kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka. Tapi mereka mau menyebut namamu. Lalu kami berhadapan dengan 3.712 orang untuk membimbing mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kami tidak sanggup karena mereka dalam keadaan telanjang, dalam keadaan miskin, tapi begitu tulus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami 20 orang itu tidak mampu menatap wajah-wajah yang telanjang, yang miskin, yang bodoh itu. Tapi wajahnya begitu ceria dan tulus ingin menyebut nama Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat selesai, pekerjaan berikutnya adalah kami berusaha untuk mengganti nama-nama mereka. Yang nama Yakobus kami ganti nama dengan nama Zainuddin. Yang nama Abraham kami ganti nama dengan nama Ibrahim. Yang nama Wilhelmina kami ganti nama dengan Aisyah, Khadijah, Fatima. Yang nama Yonatan kami ganti nama dia dengan Abu Bakar. Itu nama-nama yang paling layak ketika orang Irian masuk Islam. Karena sangat lucu kalau ada orang Irian masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam keling, dipanggil Sutrisno. Gak cocok. Tapi kalau dipanggil Zainuddin, insyaallah. Setelah melakukan penggantian nama, pekerjaan berikut yang harus kami lakukan adalah hitanan masal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah, Allah mengirimkan mujahid satu yang bernama Dr. Mulia Tirmizi. Ketika itu menjadi komandan lantamal di Jayapura, saya bilang, dulu di HMI saya lihat abang ini paling cakap bicara Islam. Bagaimana hari ini angkatan laut kita bicara dakwah di tengah-tengah hutan? Sekarang bagaimana angkatan laut bantu saya untuk hitanan masal? Alhamdulillah, beliau bantu kami untuk melakukan hitanan masal. Setelah hitanan masal, dia ditarik pulang ke Jakarta. Lalu beliau bikin surat, saya harus mengantar salah satu kepala suku. Sebelum mengantar kepala suku ke Jakarta, mereka yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu mulai belajar sholat lima waktu. Ketika sudah mengerti sholat lima waktu, mereka berdiri sholat, tapi kami tidak sanggup melihat mereka sholat. Sholat dengan menggunakan koteka di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kami harus bergerak cepat untuk mobilisasi pakaian buat saudara-saudara kita. Dengan mengantar salah satu kepala suku menghadap Presiden Soeharto di Jakarta. Kepala suku sudah pakai celana panjang, sudah pakai kemeja, bahkan kepala suku ini sudah pakai jas. Tetapi kepala suku ini belum bisa pakai sepatu karena nomor kakinya 47. Karena tidak ada sepatu ukuran itu di Irian, di Nuar, terpaksa kami menggunakan sendal jepit dari Jayapura terbang sampai di Makassar. Sesudah itu, saya bawa beliau keliling kota Makassar untuk melihat keadaan pembangunan di kota Makassar. Kembali ke airport dan terbang ke Jakarta. Tiba di Jakarta malam hari, kami naik taksi dari airport menuju Wisma Haji di Jalan Jaksa, Jakarta Pusat. Begitu kita turun mobil di bawah, sebentar lagi naik, kepala suku lihat lampu kedap-kedip warna-warni, langsung angkat bicara. Presiden, apa hanya bangun Jakarta, hanya bangun Makassar, tidak bangun Wamena? Saya bilang, Bapak, nanti kita menghadap Presiden baru Bapak bicara begitu. Maksud saya biar gak usah ribut dalam mobil. Ternyata beliau mengingat bahasa ini. Kami sampai di Wisma Haji, kami tidur pagi-pagi ke istana. Alhamdulillah, 5 hari kemudian kami bisa bertemu dengan Haji Muhammad Soeharto, tapi di Cendana. Begitu kami datang selesai sholat asar, dijemput, kami ketemu beliau, kepala suku, bertemu dengan presiden, mereka saling berpelukan. Lalu dibawa masuk di ruang tamu, Pak Harto mempersilakan kami minum apa yang sudah disiapkan oleh rumah tangga presiden itu. Sesudah itu presiden minta kepala suku bicara, lalu kepala suku angkat bicara. Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar, hanya bangun Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara dengan partai politik supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh dipilih jadi presiden. Kepala suku bicara pakai bahasa Wamena, Pak Harto tidak tahu. Akhirnya Bapak Presiden Soeharto minta diterjemahkan. Karena saya sudah mempelajari situasi, maka saya harus menggunakan siasa untuk menjawab pertanyaan itu. Bapak Presiden yang terhormat, kepala suku hari ini sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan Bapak Kepala Suku tadi mengatakan bahwa Bapak Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Padahal bertentangan itu terjemahan. Dengan cara itulah Pak Harto, kami menarik perhatian Pak Harto. Beliau menelpon Menteri Agama supaya kepala suku, beberapa kepala suku diberangkatkan haji pada tahun yang sama. Dan pada tahun yang sama beliau memerintahkan Angkatan Darat untuk membantu kami membangun 417 rumah unit untuk bantuan sosial yang ada di sana. Tidak saja rumah, tetapi beliau juga menyumbang 1000 karung pakaian. Dan beliau juga menyumbang 28 masjid melalui yayasan. Dan semua aktivitas dakwah kami pada saat itu semua dengan angkutan Hercules Angkatan Udara dari Halim menuju Wamena. Subhanallah. Setelah kami membangun itu semua, masyarakat sudah bisa sekalipun semen satu sak saat itu harganya 650 ribu per sak. Kami tidak peduli, yang penting masjid bisa dibangun di sana. Masjid tertinggi yang ada di Indonesia itu ada di Wamena. Karena Wamena ketinggian 3000 kaki dari permukaan laut. Begitu masjid sudah dibangun, saya bergeser untuk berdakwah di sini. Di Biak. Di Biak ini karakternya paling keras di Pulau Nuar. Mereka yang suka menjadi provokator untuk mendobrak orang untuk berusaha untuk menuntut referendum merdeka. Saya datang di situ. Begitu saya berdakwah, saya ketemu dengan seorang pendeta bernama Alphonse. Pendeta Alexander ini melarang supaya saya tidak boleh bicara Islam di pulau itu. Saya bilang sama beliau, alasan apa abang pendeta melarang saya tidak boleh bicara Islam di Irian? Agama yang pertama masuk ke Irian adalah agama Islam. Dan agama Kristen masuk ke Irian itu atas jasa umat Islam. Sultan Tidore yang mengantar pendeta Otto dan Gessler dari Jerman untuk datang di Mansina Manokwari. Hari ini saya bicara Islam di Biak, pendeta melarang saya. Apa alasan abang melarang saya? Pokoknya Anda tidak boleh bicara Islam di Biak. Tidak boleh bicara Islam di Irian. Saya minta alasan apa saya tidak boleh berdakwah di Irian. Sementara saya orang Muslim dari Irian asli, dan agama pertama masuk ke Irian adalah agama Islam. Lalu Anda melarang saya. Anda tidak boleh bicara Islam di Irian. Alasannya apa? Pokoknya tidak boleh bicara Islam di Irian. Kenapa? Kenapa saya tidak bicara Islam di Irian? Beliau menjawab, Irian sudah dibeli oleh Yesus Kristus. Oh, kalau Irian sudah dibeli oleh Yesus Kristus, mana kuitansinya? Begitu saya tanya kuitansi, dia kehilangan pendapat. Kalau pendeta tidak menunjukkan kuitansi dari Yesus, saya berhak bicara Islam di sini. Beliau langsung pergi. Saya keliling berdakwah di situ 3 bulan. Bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj, saya diundang ibu-ibu untuk menyampaikan Isra Mi'raj di Biak. Acaranya bukan di masjid, tapi acara dilakukan di gedung Dharma Wanita Kabupaten Biak Lumpur. Begitu saya dari rumah datang dengan tema peranan sholat bagi kehidupan manusia. Begitu saya masuk dalam ruangan, panitia mengundang pendeta Alexander juga di dalam. Akhirnya saya rubah pidato saya. Saya rubah ceramah saya. Begitu saya masuk, salam selesai, langsung saya bilang, tidak ada agama di muka bumi ini yang diberi peluang dan kesempatan oleh Allah kecuali Islam saja. Begitu berartinya peluang dan kesempatan. Sehingga ketika Muhammad duduk di dalam Masjidil Haram dalam keadaan sedih karena istrinya, pamannya, dan pada saat itu sedang boikot agama Islam, dia dalam keadaan sedih karena orang-orang yang menolongnya, membantunya tidak ada, maka Allah melakukan dia untuk melakukan perjalanan antar bumi, Mekah, Palestina. Dalam proses perjalanan Mekah, Palestina itu ada 2 wajah utama, wajah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kenapa dia harus melakukan perjalanan di bumi? Karena seluruh anak cucu Ibrahim turunnya di Palestina, kecuali satu yang datang di Mekah, yaitu Ismail. Maka Muhammad melakukan perjalanan antar bumi menjadi perjalanan silaturahmi. Sesudah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan mi'rat untuk mendapatkan pintu peluang dan kesempatan. Peluang dan kesempatan itu hanya dimiliki umat Islam saja. Jadi kalau ada umat Islam tidak sholat subuh, dia telah kehilangan peluang dan kesempatan. Dia tidak sholat duhur, dia tidak sholat asar, tapi sholat maghrib, dia sudah kehilangan 2 peluang dan kesempatan. Allah merindukan mereka yang datang di peluang dan kesempatan tanpa melepaskan satu waktu kecuali bersamaan 5 waktu itu. dan itu dimiliki agama Islam saja. Agama lain seperti agama Kristen selalu berkata, tugas Tuhan itu hanya menciptakan dunia. Sesudah itu Tuhan istirahat di surga. Urusan dunia Tuhan tidak boleh ikut campur. Nanti manusia mau masuk surga, mereka cukup menyebut Yesus Juru Selamat, langsung masuk surga. Enak aja. Yesus sendiri aja disalib, minta tolong. Kalian bilang minta tolong supaya dia bisa masuk surga. Saya sengaja mengungkapkan kata-kata ini supaya pendeta Alexander itu tersinggung. Dan ternyata dia tersinggung. Begitu saya selesai, ceramah 1 jam selesai, beliau mendekati saya dan beliau bilang, Pak Ustadz, saya juga hadir di sini. Oh, mana kwitansinya? Sambil kami minum, beliau bilang, Pak Ustadz, saya tersinggung dengan pidato Pak Ustadz tadi. Saya bilang, saudaraku, abang, saya tidak ceramah di gereja, saya tidak ceramah di tengah-tengah orang Kristen, saya ceramah di hadapan umat Islam dan acara-acara umat Islam. Saya tidak tahu kalau Bapak ada di dalam sini. Kalau Bapak tersinggung, itu saya bahagia. Akhirnya beliau angkat bicara bagaimana kalau kita dialog antar umat beragama. Saudaraku, orang yang namanya Fadlan ini benci dialog antar umat beragama. Kenapa? Kalau dialog saya bawa umat Islam, abang pendeta bawa umat Kristen, kita berdialog di tempat ini selesai, umat Kristen dan Islam berkelahi bunuh-bunuhan di tempat ini. Karena kita masing-masing mempertahankan ego kita. Saya tidak mau. Boleh dialog dengan saya, tapi hanya 4 persyaratan. Persyaratan yang pertama, dialog di tempat yang ada AC, ada tempat tidurnya 2, dan tempat dialog itu harus orang yang mengajak saya yang bayar. Persyaratan yang kedua, dialog kita tidak bicara Islam dan Al-Quran, karena saya tahu persis seluruh orang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan benci Islam dengan Al-Quran. Kita dialog bicara Kristen dan Bible saja. Nanti di dalam dialog ini menemukan agama Kristen, agama yang benar. Saudaraku, abang pendeta, bawalah Fadlan ke gereja dan baptis dan masukkan ke dalam agama Kristen. Sesudah itu umum di seluruh dunia bahwa Ustaz Fadlan masuk Kristen. Bagaimana jika dalam Bible menyebut agama Islam agama yang benar? Ya, saya juga masuk Islam, tapi jangan dibiak lah. Malu-malu masuk Islam dibiak, saya bisa fasilitasi masuk Islam di Jakarta. Kami 2 sepakat, akhirnya saya bilang kalau bisa habis sholat Isya baru kita ketemu. Dan karena saya ini tidak punya mobil, abang kan punya uang banyak di sini, abang yang jemput saya pakai mobil lah. Pulang ke rumah, habis sholat Isya beliau datang jemput saya dengan mobil kijang yang bertuliskan Laskar Kristus. Saya naik di atas mobil itu, saya baca Bismillahi majreha wa mursaha, runtulah Laskar Kristus malam hari ini. Naik di mobil, kami 2 jalan menuju penginapan yang dia bayar. Lalu saya bilang, abang, hari ini saya bahagia sekali karena saya lihat abang menjadi muridnya Yesus dan saya menjadi muridnya Muhammad. Ah, tidak usah kita bicara di sini, di hotel aja. Emosi sudah mulai naik. Begitu sampai di penginapan, kami turun duduk berhadapan seperti ini. Saya bilang, abang kan tuan rumah, saya ini tamu. Alangkah indahnya tuan rumah yang berdoa duluan. Lalu beliau berdoa duluan dengan bahasa doa Kristen, ya Bapa kami dalam surga, dituduskan dengan namamu di bumi seperti di surga. Terima kasih engkau Tuhan, pada malam hari ini engkau mempertemukan saya dengan seorang domba tersesat. Aku ingin menjadikan dia atas nama engkau, Yesus Juru Selamat, abadi selama-lamanya. Dia bilang saya domba tersesat. Akhirnya saya menggunakan ilmu rukyat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. dilanjutkan dengan ayat kursi, dilanjutkan dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi ji'ni ilma wa razukni fahma inna dina inna allahil islam al yawma akmaltu lakum dinakum wa akmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Selesai itu saya mengajukan pertanyaan, abang sebagai tuan rumah berdoa duluan, saya sebagai tamu karena saya tidak tahu pintu rumah ini, maka saya bertanya duluan supaya saya bisa masuk di pintu rumah ini. Tolong ceritakan kepada saya pada tanggal berapa Injil turun, di mana tempat turunnya Injil, dan apa kata-kata ketika malaikat mengajar Injil kepada Yesus. Dan saya mau itu diriwayatkan di dalam Injil semuanya. Dia buka Matius, tidak ada. Dia buka Yohanes, tidak ada. Dia buka Ulangan, tidak jumpa. Dia buka Markus, juga tidak ada. Dia buka Paulus, tidak ada. Satu setengah jam dia periksa surat itu, tidak ada. Dan dia bilang, Pak Ustaz, ayat itu tidak ada dalam Injil. Siapa yang bilang ada dalam Injil? Supaya pendeta lebih yakin tentang agama pendeta, coba lihat Yesaya 12 ayat 29. Ayat ini sekarang sudah diganti. Akan datang seorang nabi, diajarkan kitab kepadanya dengan kata-kata baca. Nabi itu mengatakan, aku tidak dapat membaca. Pendeta harus tahu ini bahasa kepada seluruh orang Kristen bahwa akan datang Al-Quran. Karena kata-kata Yesaya ini mengatakan akan datang seorang nabi, diajarkan kitab kepadanya, nabi itu mengatakan aku tidak dapat membaca. Apakah Yesus mengalami peristiwa ini? Tidak. Yang mengalami peristiwa ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika turun Al-Qur'an di Gua Hira, malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, Iqra." "Ya Muhammad, Iqra." Muhammad menjawab kepada malaikat Jibril, ma'ana bikori, aku tidak dapat membaca. Supaya pendeta kuat agama Kristen, tolong buka Amsal 15 ayat 29. Tidak pantas Tuhan itu berdoa. Tidak layak Tuhan itu minta tolong. Tugas Tuhan itu menerima doa, mengabulkan doa, dan menolong. Lukas 44. Lukas 2 ayat 44 dan 64 menyebutkan Yesus ketika disalib, dia malah minta tolong dan berdoa, Elia, Elia, sabaktani, tolonglah aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Kalau Yesus sudah minta tolong dan berdoa, Yesus tidak layak menjadi Tuhan. Kami bahas dua ayat ini dari jam 11 itu sampai jam 2 malam. Dia bilang, Pak Ustaz, saya mengantuk dan kita istirahat. Oke, istirahat. Begitu istirahat, saya masuk wudu, selesai, saya naik tidur. Dia belum tidur. Dia masih menggunakan ilmu baru untuk membuat saya harus terlelap, yaitu dengan menghipnotis saya. Dia mulai tunduk, saya perhatikan dari bed cover di tempat tidur itu, dia baca lalu dia tiup ke arah saya. Saya di dalam selimut juga, ayat kursi, dan saya balas. Apa yang terjadi? Saya yang bangun sholat subuh, dia yang ketiduran. Setelah sholat subuh selesai, saya bangun. Saya bilang, abang, ini sudah siang dan kami diskusinya kebetulan malam minggu. Paginya hari minggu saya kasih bangun dia. Saya bilang, katanya abang mau ke gereja. Beliau bangun, mandi sebentar dan pergi ke gereja tapi tidak pakai jas, tidak pakai dasi lagi. Sampai ke gereja dia pakai kemeja tangan lengan pendek. Di atas mimbar dia berkata di dalam forum itu bahwa, saudara-saudara hamba Tuhan, hari ini saya keluar dari mimbar ini dan keluar dari agama ini. Apa yang terjadi? Dia dikejar dan tiga jari kakinya dipotong. Subhanallah. Darah yang mestinya jari kaki yang terpotong itu darahnya harus mulai dari gereja sampai ke hotel. Tapi darahnya tidak pernah keluar. Dia lari dengan kaki yang terpotong untuk menuju penginapan. Setelah masuk dalam kamar baru semprot berhamburan keluar itu darah. Allah sungguh mulia melihat orang yang tulus mau masuk Islam. Begitu sampai di kamar, dia bilang, Pak Ustaz, tolong saya, Pak Ustaz, tolong saya. Kenapa? Saya minta keluar dari agama Kristen. Kenapa kau tidak bilang sama saya? Bilang sama saya. Apa yang terjadi? Saya telepon teman-teman di perawat Islam, dia dijahit kakinya, dan telepon teman-teman angkatan udara yang Muslim supaya kami diamankan, dan lari dari Biak naik pesawat menuju Jayapura. Dari Jayapura kami lari, dia bawa 8 anggota keluarga, kami terbang dengan sempati air menuju Jakarta. Sampai di Jakarta saya bawa beliau menghadap ayahanda Yuna Nasution. Di sanalah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat bersama 8 anggota keluarga. Setelah masuk Islam, keluarganya tinggal di Tangerang. Dia kami kirim belajar Islam selama 6 tahun di Mesir. Setelah 6 tahun dia pulang mendampingi istrinya menunaikan rukun Islam yang 5 di Mekah. Sesudah pulang dari Mekah kami bawa pulang. Dia kembali ke Biak. Perjalanan kami naik kapal dari Makassar menuju Biak. Dia panggil saya di pinggir kapal itu, dia bilang, Pak Ustaz, saya sudah Islamnya sudah sempurna, tapi sayang 3 jari kaki saya terpotong. Saya bilang, Abang Haji, 3 jari kaki itu terpotong itu artinya telah hilang Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus sudah tidak. Iya ya, iya. Itu dulu Abang bilang Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Tuhan Bapa. Masuk Islam hanya satu, Ahad, Allahu Ahad. Oh, setelah dia pulang ke Biak, dia bangun masjid sendiri. Dia mulai bikin jalan peraturan setiap kendaraan yang melewati jalan raya di Biak lewat masjid itu, kalau ada azan duhur, semua kendaraan harus berhenti karena dia buat portal. Setelah dengar suara azan dulu baru kalian boleh melewati itu. Beliau meninggal dunia dalam keadaan sholat subuh. Begitu ruku terakhir, yang lain kita bangkit, dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh mulia orang-orang yang mencintai Islam. Saya bergeser lagi ke Manokwari. Di Manokwari sini, saya juga menyampaikan hikmah nuzul Quran. Kebetulan nuzul Quran. Panitia di Manokwari itu melakukan siaran langsung lewat Radio Regional 2 Kabupaten Manokwari. Mereka tidak kasih tahu saya, jadi saya ceramahnya akan agak sedikit keras. Saya bilang tidak ada kitab suci di dunia ini yang dibaca dan didengar mendapat pahala kecuali Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mim harf. Orang baca Injil dari pagi sampai dengan sore, mulutnya berbusa, tutangnya sakit, tidak dapat pahala. Orang masuk perpustakaan, mereka baca buku-buku sekedar menjadi pengetahuan, tapi tidak merasuk ke dalam jiwa mereka. Tapi orang yang membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, subhanallah. Bahasa saya ini direkam oleh pendeta Saul Jenu. Ini pendetanya. Pendeta Saul Jenu ini merekam kata-kata saya. Ini namanya Saul Jenu dulu. Pagi-pagi saya sholat subuh selesai, sholat duha dia datang dan marah-marah di masjid di Manokwari. Siapa yang tadi malam pidato menyinggung umat Kristen yang ada di Kabupaten Manokwari? Karena saya membawahi 75 gereja. Kalau tidak ada pertemuan hari ini, maka yang terjadi adalah perkelahian dan mengusir seluruh orang Islam dari Manokwari. Saya lagi tenang sholat duha selesai, saya mendetak hati beliau dan beliau marah keras. Saya bilang, Pak Pendeta, saya ini puasa. Kalau pendeta mengikuti Yesus enggak usah marah-marah seperti itu. Karena Yesus itu bicara cinta kasih. Masa pendeta tidak bicara cinta kasih? Akhirnya emosinya tadi turun karena malu saya bilang begitu. Bagaimana kalau dialog antar umat beragama? Maaf. Saya orang yang paling benci dialog antar umat beragama. Boleh dialog tapi ada 4 persyaratan. Itu harga mati. dialog di tempat yang ada AC, ada tempat tidurnya dua, dan di tempat dialog harus bapak yang bayar. Kita tidak bicara Injil dan Islam dan Al-Quran, tapi bicara Bebel dengan Kristen. Dan kalau ada Bebel menunjukkan Islam Kristen benar bahwa saya masuk Kristen, bagaimana kalau ada informasi Islam agama yang benar? Malu-malu masuk Islam di Manokwari, saya bisa fasilitasi masuk Islam di Jakarta. Akhirnya beliau pulang ke rumah, saya kembali ke posko dakwah. Beliau dari rumah itu bawa Injil tahun 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, sampai tahun 83. Fadlan dari rumah bawa Injil tahun 60 sampai 95. Tas saya lebih besar. Lalu datang di sana, kami duduk bersamaan. Doanya hampir sama. Tetap mengatakan, saya terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepadaku makanan hari ini secukupnya. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah menemukan aku sebagaimana Injil menemukan domba tersesat. Saya baca, dia baca doa selesai, saya berdoa dan saya yang bertanya, Pak Pendeta, saya ingin pendeta baca ayat Matius 7 ayat 21-23. Karena saya tidak boleh bicara Al-Quran di tempat ini. Begitu beliau melihat ayat ini, beliau tidak angkat suara. Beliau lihat terus beliau diam sebentar. Saya bilang, bagaimana saya bisa dapat pahala kalau pendeta baca ayat Injil seperti itu? Harus baca yang tegas supaya saya bisa mengerti isi ayat ini. Lalu beliau angkat bicara. Yesus akan mengusir orang-orang yang menyebutnya Tuhan. Bagaimana pendeta pendapat Anda tentang ayat Injil ini? Pak Ustaz, ini salah cetak ini. Ayat Injil ini sekarang diganti dengan kalimat Yesus menolak disebut guru yang baik. Tahun 2005 mereka ganti dengan bahasa itu. Saya bilang, bagaimana mungkin Pak Pendeta? Pendeta bawa Injil tahun 63. Saya tahun 62. Dari tahun 62 sampai tahun 95 ayat ini masih tertulis dengan jelas. Menurut hemat saya ayat ini benar. Hanya pendeta baru belajar Injil kepada umat Islam. Kami dalam Islam, kalau ada orang menulis satu huruf saja salah letak, maka Al-Quran itu dihanguskan, dicetak Al-Quran yang benar. Jangankan satu huruf, satu penempatan sukun, bunyi saja tidak tepat, maka Al-Quran dimusnahkan, diterbitkan Al-Quran yang benar. Kalau pendeta bilang salah cetak, ini dari tahun 60 sampai 95 ayat ini masih ada. Hanya baru belajar sama saya. Supaya pendeta lebih kuat tentang ketuhanan Yesus. Lihatlah dalam Paulus 33 tentang Yesus berkata, aku hanya melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Berarti Yesus tidak punya apa-apa. Sama seperti Bapak Pendeta dan sama seperti saya. Kami adalah hamba. Kami umat Islam mencintai Nabi Isa karena dia seorang Nabi. Dan pendeta harus tahu bahwa pada saat di Padang Mahsyar nanti, Yesus ketika sekelompok manusia menghadapnya, dia mengatakan bahwa aku tidak layak mengangkat mukaku di hadapan Allah hari ini karena aku pernah meninggalkan sekelompok manusia yang mengakui aku adalah Tuhan. Beliau langsung menangis, air mata keluar, dan beliau bilang, Pak Ustaz, saya masuk Islam tapi jangan di Manokwari ya. Karena saya ketua membawahi 75 gereja, kalau bisa bawa ke Jakarta. Alhamdulillah. Bawa ke Jakarta. Begitu dia bilang masuk Islam, ada orang titip uang 7 juta langsung saya kasih ke dia. Saya bilang, ini abang, ini uang 7 juta ini titipan orang. Karena abang sungguh-sungguh masuk Islam, saya kasih abang. Tapi kalau abang menipu saya, uang ini kualat buat abang. Selesai hari raya Idul Fitri, beliau nelpon, saya sudah beli tiket. Dan saya jemput dia, saya bawa ke Jakarta. Salat Jumat di Masjid Al-Azhar, Kebayoran, Jakarta Selatan. Beliau mengucapkan dua kalimat syahadat dalam usia 62 tahun. Setelah beliau masuk Islam, beliau bilang sama saya, bagaimana kalau saya di Hitan tapi jangan di Jakarta, bawa saya ke Bandung. Saya bawa beliau ke Bandung. Di Bandung ada kelompok Muslim yang sedang melaksanakan hitanan massal. Saya menghadap panitianya, saya daftar dia dengan nama Ismail Yeno. Nama dia adalah Saul Yeno. Saya kasih masuk Ismail Yeno, urutan ke-200. Lalu begitu dokter memanggil, Ismail Yeno, beliau maju. Dokter bilang, Pak, mana Ismail? Mana anak yang nama Ismail? Saya bilang, itu sudah. Inilah yang nama Ismail. Oh, dia yang mau dihitan, ya. Begitu kami bawa masuk ke dalam, karena di Irian itu istilah dokter itu berarti laki-laki semuanya. Tapi ini yang menghitan perempuan. Dia bilang, tidak bisa. Bapak, gak ikut aja, gak apa-apa. Mereka sudah disumpah lah. Setelah dihitan selesai, kami naik ke mobil pulang, perjalanan kembali ke Bekasi. Beliau bilang, iya ya, hitan tidak rasa sakit ya. Jangan-jangan saya tadi tidak dihitan. Saya bilang, nanti kita sampai ke rumah dulu, Bapak periksa sendiri. Subhanallah. Perjalanan mau masuk ke Bekasi, beliau mengatakan, saya sudah masuk Islam, saya sudah dihitan. Islam saya belum sempurna kalau saya belum menaikkan rukun Islam yang kelima. Dia kira, dia berpikir bahwa umat Islam ini tiap tahun naik haji, tiap bulan naik haji. Kebetulan dia bilang saat itu, saya langsung terpikir, saya tidak punya uang, bagaimana mungkin bisa dia naik haji dalam tahun ini. Sampai ke rumah kami tidur, menghadap Allah di tengah malam, Allah menunjukkan wajahnya, ayahanda Amin Rais. Besok pagi saya harus menghadap Amin Rais. Alhamdulillah, Amin Rais menelpon Din Samsudin supaya dia diberangkatkan haji tahun itu. Pergi haji dalam keadaan luka hitanan yang belum sembuh. Satu pesawat itu perempuan semuanya, dia sendiri laki-laki karena dia mengikuti kelompok ISIS waktu itu. Sudah mau habis? Masih ada pertanyaan? Oh, buka waktu kita habis. Ini mesti 6 hari, 6 malam ini. Setelah sudah menunaikan rukun Islam yang kelima, sudah ada di Jeddah, istrinya telpon dari Manokwari. Bapak pendeta ada di mana? Sudah sekian hari tidak telpon-telpon mama. Coba jelaskan di mana sekarang? Beliau langsung menjelaskan. Mama, jangan panggil saya pendeta lagi. Karena saya sudah masuk Islam. Nama saya sudah menjadi Haji Ismail Yeno. Kenapa saya harus masuk Islam? Karena Injil mengatakan, pergilah engkau mencium batu hitam, engkau membersihkan jiwamu, engkau menyempurnakan ragamu, dan engkau menjadi manusia paripurna dalam hidup. Itu hanya dilakukan orang Islam saja. Maka saya mengikuti Yesus masuk Islam. Silakan, mama mau masuk Islam terserah, tapi yang jelas saya pulang ke Indonesia, saya tidak kembali ke Manokwari sebelum saya mendapat pendamping dari Jakarta. Kecuali kalau mama masuk Islam, boleh mendekati saya. Akhirnya istrinya berangkat dari Manokwari, datang ke Jakarta untuk masuk Islam dan menjemput suami yang baru pulang haji. Setelah masuk Islam, saya bawa pulang ke rumah, ke Irian, naik kapal laut, disambut oleh orang-orang Kristen yang ada di Manokwari karena pendetanya sudah masuk Islam. Saya kira terjadi keributan, ternyata tidak ribut. Begitu sampai ke masjid, beliau ceramah di tengah-tengah saudara-saudaranya yang masih Kristen. Kenapa saya masuk Islam? Karena orang yang masuk surga adalah orang Islam. Di mana tanda mereka masuk surga? Mereka menghadap Allah, tangan mereka bersihkan, mulut mereka bersihkan, sampai kaki mereka bersihkan. Pertanda mereka yang suci menuju surganya Tuhan. Kita orang-orang Kristen gak mungkin masuk surga karena mau ke gereja harus mabuk dulu, teler dulu, bahkan bawa sepatu yang injak tai anjing itu dibawa masuk ke dalam tempat ibadah. Tidak mungkin masuk surga. Maka saya masuk Islam. Setelah satu minggu di Manokwari, begitu hari Ahad, dia ke gereja pakai gamis, pakai kopiah haji, masuk ke gereja. Iya. Apa yang dilakukan? Begitu dia masuk ke gereja, ada salah satu murid yang masih Kristen sedang berkhotbah di atas mimbar. Dia mulai mencari orang-orang yang pernah dia murtadkan itu. Dia bilang, kamu keluar, saya sudah masuk Islam, kamu harus keluar, nanti saya tidak bisa masuk surga. Orang-orang yang dimurtadkan itu dikembalikan ke dalam Islam, dan dia bilang kepada salah satu muridnya, kau lanjutkan, saya keluarkan orang-orang itu kembali kepada Islam. Hari ini beliau menjadi ketua Merah Putih untuk Islam di Manokwari. Sekalipun ada orang yang melarang tidak boleh pakai jilbab, itu bohong. Saya tahun 2007, 2008, 2009, 2010 yang lalu sudah menebarkan jilbab sebanyak 5 juta jilbab. Tidak boleh ada rambut keriting, itu seperti jabrik keluar. Ditutup rapi agar dia dilihat seperti orang Yaman, seperti orang Arab. Tapi kalau dia rambutnya keluar seperti itu, pasti tidak ada orang Jawa yang mau menikah dengan mereka karena takut rambutnya. Tapi begitu dia pakai jilbab, subhanallah, tiap minggu saya mendapat surat lamaran untuk menikah dengan wanita-wanita Islam dan mualaf yang saat itu. Alhamdulillah, ketika banyak wanita Islam, irian, mualaf itu pakai jilbab, saudara-saudara kita yang Kristen, perempuan Kristen itu merasa minder karena dia tampil di jalan rambutnya kaya. Sementara yang muslimah, wanita muslimah sudah menutup jilbab, dia tampil dengan ayu, dengan bagus di jalan karena rambutnya sudah tidak terlihat lagi. Ada orang bilang di Irian dilarang tidak boleh azan, tidak. Di Manokwari itu ada gapura yang bertuliskan selamat datang di kota Injil. Saya bangun masjid di bawah gapura itu bernama Masjid Umar bin Khattab. Saya berhadapan dengan mereka karena saya orang Irian dan saya bicara Muslim agar mereka hidup dengan baik. Dan sampai hari ini orang masih tetap azan, sampai hari ini orang tetap bangun masjid, dan masjid yang sudah kami bangun di Irian sampai hari ini sudah 957 masjid, 677 musola dan 517 langgar. Dan kami sudah berusaha 16 pendeta, 3 pastor dan satu rektor Universitas Kristen Paulus mengucapkan 2 kalimat syahadat bersama 221 kepala suku karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bangsa Indonesia hari ini tidak mengurus dakwah Islam dengan baik. Pemerintah dari tingkat tinggi sampai ketua RT mereka tidak serius mengurus agama Islam. Sehingga bangsa hari ini menjadi terpuruk dan tertinggal dan terbelakang. Padahal Allah berfirman, kuntum khairu umat ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang teladan. Kamu tidak saja menjadi umat yang teladan, Allah juga dengan sengaja mengirimkan orang yang teladan bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat yang teladan karena ada orang yang teladan, tidak saja ada orang teladan dan umat yang teladan, ada juga kitab suci untuk membimbing manusia. Kitab suci ini tidak dijadikan menjadi undang-undang bagi orang yang hidup di sini, di Indonesia. Sehingga kita tidak menemukan keadilan saat ini. Kita tidak menemukan peradaban menurut ekonomi Islam. Kita tidak menemukan peradaban pendidikan menurut tata cara Islam. Tapi kecuali dengan hawa nafsu dan kebodohan. Sehingga menuju 66 tahun kita merdeka hari ini, urusan Islam menjadi cemoohan, sampah. Bahkan siapa yang serius mengurus agama Islam, penjara baginya. Siapa yang mengurus agama Islam dengan serius, teroris bagi namanya. Siapa yang serius mengurus agama Islam, dia akan dihukum. Padahal Allah memberikan jaminan kepada orang Islam yang mayoritas ini. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullah yansurukum wa yusabit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti menolongnya. Masa umat Islam mayoritas tidak bisa menolong agama Allah? Maka Indonesia tidak bisa keluar dari peradaban seperti ini karena masih mengurus politik, mengurus partai, melebihi mengurus agama Allah al-Islam. Ketika mereka mencari Islam hanya menjadi objek politik, objek ekonomi, objek pendidikan, tapi tidak menjadikan menjadi mabda dan pandangan hidup orang Islam Indonesia. Sehingga orang Islam Indonesia tidak menempatkan akal dan pikirannya dengan sehat di negeri ini kecuali mengadopsi hukum-hukum lain untuk mengatur Indonesia. Berapa banyak hukum yang dibangun oleh DPR kita, berapa banyak undang-undang yang dibuat oleh DPR kita tidak pernah ada menuju keadilan. Karena hukum itu atas nama, undang-undang itu kepentingan pribadi dalam hidup itu. Saya boleh tanya? Ada, mana kertas saya punya kertas. Tolong jawab dengan jujur, kondisi DPRD tingkat 2 sampai pusat. Ini kertas apa karung? Jawab, ini kertas apa karung? Karung. Ini kertas apa karung? Karung. Ada utangmu? Mau rumah mewah? Mau perempuan cantik? Kita voting bilang karung aja, ya. Kita voting ini karung. Mengorbankan kebenaran atas hawa nafsu, lalu dengan bahasa suara terbanyak voting. Tidak ada unsur syariah, tidak ada musyawaranya, tidak ada apa-apa di dalamnya, sehingga voting itu menjadi kebenaran yang palsu. Itulah undang-undang dibuat mulai dari perda tingkat 2 sampai pusat, selalu mengandung sesuatu yang nilainya hawa nafsu dan kebodohan, tidak pernah memberikan rahmat kita dalam hidup ini. Maka kita harus kembali. Kenapa kami harus melakukan dakwah di Irian? Kenapa harus melakukan dakwah di Irian? Karena orang Irian yang pertama sholat subuh di Republik Indonesia ini. 2 jam baru orang yang ada di Jogja. Orang Irian yang pertama buka puasa di Indonesia ini. 2 jam baru orang yang ada di Jakarta. Artinya Allah dengan sengaja memberikan rahmat kepada bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke dengan takbir Allahu Akbar 1 jam kemudian Allahu Akbar 1 jam kemudian Allahu Akbar sampai matahari terbenam dan terbit kembali hanya dengan orang berdiri sholat 5 waktu. Jika tidak ada orang Irian yang takbir, Allah akan bertanya, kenapa tidak ada dakwah di negeri itu? Maka Fadlan bangun untuk melakukan dakwah dan melakukan perubahan buat saudara-saudara kita di Irian. Sekalipun tidak dapat apa-apa dari manusia, tapi harus keluar untuk memanggil orang-orang ini berubah. Ini dulu keadaan perahu kami. Kalau kami berdakwah dari satu kampung, inilah perahu kami. Melewati ini, di bawah ini ada teman-teman kita yang namanya buaya. Dia juga mencari makan. Kalau orang yang tidak kuat di tempat ini, pasti terbalik perahunya dan sudah di sambut oleh teman-teman buaya di bawah. Sekarang kami sudah punya kapal dakwah. Sekarang kapal dakwah ini kami pakai keliling melakukan dakwah. Ini kapal dakwah yang kedua. Dan sekarang kami juga mendapat satu kapal dakwah yang ukurannya 48 meter kali 8 meter. Dari umat Islam Belanda. Yang insya Allah tahun ini akhir Oktober saya akan jemput. Dan kita juga mendapat fasilitas tambahan dari umat Islam di Inggris berupa 1 buah pesawat dakwah untuk melakukan dakwah lebih cepat di negeri ini, sehingga kami terus bergerak dengan cepat untuk merubah keadaan penduduk ini. Ini ketika hitam 7.500 orang. Ini kita sedang membangun pengobatan Atibun Nabawi. Tidak boleh lagi ada obat-obat kimia masuk ke dalam tubuh badan orang yang ada di Irian, karena obat kimia sudah ada alkohol. Kita ganti dengan obat-obat yang diajarkan Rasul Muhammad. Ini kita buat pemberdayaan. Dan ini bangun masjid di Timika. Ini kita mengantar hewan kurban buat mereka yang ada di pedalaman. Ini kita bagi Al-Quran buat saudara-saudara di pedalaman. Karena Al-Quran bagi masyarakat Irian hari ini menjadi kepentingan, karena mereka ingin membaca Al-Quran. Dan ini kita mulai melakukan dari desa sampai ke kota. Tidak boleh ada rambut keriting kelihatan. Maka kita mulai membuat program tebar jilbab. Sudah merubah, ini bagi pakaian. Dan ini mereka yang sudah mulai lama pakai pakaian. Ini anak-anak ibu-ibu kita yang sudah berubah, sudah tidak lihat wajah Iriannya lagi. Ini adalah seorang ibu yang usia 59 tahun masuk Islam. Dan dia ingin ketika masuk Islam dia harus baca Al-Quran dengan baik. Bertemu dengan tim Al-Fatihah Nusantara, usia 60 tahun beliau sudah bisa mengaji. Usia 61 tahun beliau menghatam Al-Quran sebanyak 117 kali. Usia 62 tahun dia menghatam 177 kali. Dan usia 63 tahun menghatam sebanyak 217 kali. Ketika dia menghatam yang ke-117, minal jinnati wan nas, langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini anak-anak kita yang sudah muslim. Sekarang kita rubah pakaiannya harus seperti ini di pedalaman. Ini anak-anak santri saya. yang ada di Bekasi. Mereka kurang lebih ada 715 orang yang kita fokus untuk tahfiz Quran, agar dia pulang ke Nuar nanti, dia akan menjadi potret Islam bagi negeri Indonesia dari timur itu. Ini keadaan mereka di masjid, mereka di Bekasi. Ini mereka berkunjung, ini mereka sedang berada di Istiqlal, dan ini mereka sedang belajar bagaimana menggunakan rebana. Dan ini kepala-kepala suku yang diberangkatkan naik haji. Dan ini salah satu toko OPM yang mau merdeka ini, masuk Islam sekaligus bergabung dengan kita dalam berjuang membangun Islam di negeri ini. Ini adalah anak-anak kami, kurang lebih 400 wanita yang belajar kebidanan di Medan, Sumatera Utara, agar tidak boleh lagi ada orang yang beranak seperti kanguru di bawah pohon, tapi harus seperti manusia yang sebenarnya. Mereka ini tahun depan sudah akan kembali ke Nuar dan mulai mengajar bagaimana melahirkan yang benar. Ini anak-anak santri yang sedang mendalami Al-Quran dan hadis untuk dikirim ke Madinah, dan persiapan untuk 2020 kami anak-anak muslim Irian dan mu'alaf akan berdakwah terbuka untuk Indonesia dan memulai dari Nuar untuk bangsa Indonesia, sehingga tidak ada lagi urusan Irian itu urusan pendatang kecuali urusan Islam. Inilah anak-anak kita yang bidan-bidan itu. Ini yang sebagian sudah selesai. ...949 masjid, 647, 577 musola. Umat Islam sekarang sudah 65% di kawasan barat, dan di kawasan utara atau Papua masih ada 45 menuju 47%. Tapi kita belum menguasai birokrasi dan TNI, polisi. Maka saat ini kita berusaha bersama pemerintah agar anak-anak muslim Irian itu harus menguasai birokrasi, agar mereka menjaga Indonesia dari timur. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sekelumit dakwah yang bisa menjadi inspirasi buat bapak ibu semuanya. Sekali lagi, jadikan Islam agama dengan serius, supaya kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi umat Muhammad yang terbaik. Saya kembalikan ke saudara protokol, silakan. Kami sampaikan syukran khair kepada Ustaz Fadlan yang telah menyampaikan begitu banyak ya perjuangan beliau dalam menegakkan kalimat Allah di bumi paling timur Indonesia. Dan semoga dari situ dapat mewarnai Indonesia menjadi negara yang muslim yang berkualitas, jauh dari pemikiran-pemikiran yang bisa membahayakan dan sebagainya, yang menggunakan pemikiran barat dalam pemerintahan dan sebagainya. Karena apapun yang ada di bumi ini hanyalah Allah yang mengetahuinya. Maka Al-Quran adalah, ketika diciptakan bumi, maka Al-Quran adalah solusi dari segala macam permasalahan yang ada di dunia ini. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, dan Al-Quran solusi atas segala yang ada. Baik, sebelum kita tutup, di sini ada beberapa informasi dari kami, panitia Ramadan di Masjid Kampus UGM. Yang pertama, nanti malam ba'da tarawih ada diskusi romantisme dalam Islam bersama Dr. Asad Said Ali, Wakil Ketua Umum Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama. Kemudian Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, sejarawan Islam dan penulis buku Api Sejarah. Kemudian Dr. Suswanta, mahasiswa S3 UGM. Diharapkan bagi para jamaah yang bisa hadir untuk menghadiri nanti malam ba'da tarawih. Kemudian panitia Ramadan membuka stand buka puasa bersama dan penyaluran donasi untuk bakti sosial di Dusun Singlar. Bagi jamaah yang mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk dakwah kami, tentunya bisa menemui teman-teman yang ada di stand di sebelah utara atau ke sekretariat Jamaah Salahuddin di sayap selatan Masjid Kampus. Baik, demikianlah yang pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi semangat bagi kita dan melahirkan semangat untuk tetap berdakwah dan menegakkan kalimat Allah di bumi pertiwi tentunya. kemudian ditutup dengan doa dulu ya kepada Ustaz Fadlan, kami persilakan. Ya, sebelum saya tutup dengan doa, pekerjaan yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah dakwah. Pekerjaan yang tidak boleh orang menempatkan menjadi lembaga pencaharian. Sekarang ini banyak ustaz di Indonesia menjadikan dai itu menjadi lahan pekerjaan, sehingga kualitas dakwanya semata-mata mengharapkan amplop atau bayaran dari jamaah yang dia datang. Dan terkadang kalau ada satu ustaz yang sudah berusaha menguasai wilayah itu, lalu ada ustaz lain masuk, maka dia buat opini supaya tidak boleh memperhatikan dakwah dai yang kedua ini, karena dia takut amplopnya hancur. Saat ini di Indonesia sedang terjadi perang mazhab. Orang membesar-besarkan mazhab dan menyalahkan orang lain. Perlu diperhatikan gerakan-gerakan sedang terjadi itu tujuannya adalah membubarkan NKRI. Karena cara untuk merusak Republik Indonesia, umat Islam harus dipecah belahkan. Maka umat Islam harus bersatu kembali sebagaimana para pejuang pada masa lalu. Dengan Islam saja bisa merubah keadaan Republik ini. Kita dulu tidak pernah perang melawan Belanda. Bangsa Indonesia tidak pernah perang melawan Jepang. Tapi karena ulama-ulama berjuang agar menegakkan Islam di Indonesia ini, Allah kasih kemerdekaan itu kepada mereka. Kita perhatikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 telah ditulis dengan jelas. Atas berkat rahmat Allah didorong dengan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Rahmat itu datang buat bangsa. Tapi sayang, setelah rahmat itu datang buat bangsa Indonesia, kita tidak menjadikan itu menjadi mayoritas menuju Allah dengan baik. Hairil Anwar dengan satu kata yang indah dalam sajaknya, kami mati muda, pekerjaan belum selesai, belum apa-apa. Islam belum tegak di bumi ini. Para pahlawan itu menunjukkan kita harus menegakkan. Bukan berarti setelah ada Islam kita benci saudara yang Kristen. Tidak. Dengan Islam supaya terjadilah peradaban baru bagi manusia. Sehingga kita akan menyambut sabda Rasulullah. Suatu saat nanti Islam akan bangkit dari timur. Bisa Indonesia, bisa itu Malaysia. Tapi melihat keadaan Indonesia saat ini dan Malaysia saat ini, boleh jadi itu adalah Malaysia. Mereka belajar ke Indonesia, lalu mereka memperkuat Islam mereka. Tapi sekarang umat Islam belajar ke Malaysia, tidak untuk memperkuat Islam, tapi memperkuat partai politik. Sangat aneh Pak Bu. Dulu 3 partai, satu saja partai Islam tidak pernah menang. Satu saja partai Islam yang berlambang Ka'bah tidak pernah menang-menang. Apalagi partai Islam yang sangat banyak ini, tidak akan mungkin. Dulu mereka bilang kita berasas Islam. Setelah mereka dulu di kursi, mereka rubah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa may yahda'una ila anfusihim wa may yasbuhun. Mereka hendak menipu Allah dengan atas nama agama. Maka terjadilah kemunduran bagi negeri ini. Karena Islam dijadikan permainan untuk konsumsi mereka. Padahal Islam itu adalah mabda yang mendidik manusia menuju jalan yang benar. Marilah kita baca surat Al-Fatihah. Semoga surat Al-Fatihah itu merasuk ke dalam jiwa dan raga kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang menuju ihdinas siratal mustaqim. Menerima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan puasa kita tahun ini menjadi puasa terbaik di hadapan Allah dan malaikatnya. Al-Fatihah. يا نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين. حمدا حمدين. حمدا نائمين. حمدا يوافي نعمه ويكفي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم إنك عفو كريم تهيب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وباركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوِّل علينا في شكرة الموت ونجاتنا من النار والعفو عند الحساب. اللهم استر أمة شرنا محمد في إندونيسيا. اللهم جبر أمة شرنا محمد في إندونيسيا. اللهم اصلح أمة شرنا محمد في إندونيسيا. اللهم معافي أمة شرنا محمد في إندونيسيا. اللهم ارحم أمة شرنا محمد. اللهم ارحم أمة شرنا محمد. اللهم ارحم أمة شرنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير الكهف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah yang ada di Masjid Kampus UGM maupun yang live streaming lewat website JF. Demikianlah tablik akbar kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi jamaah yang mendengar, baik yang di Masjid Kampus UGM maupun lewat live streaming. Marilah kita tutup dengan, sebelumnya saya sebagai MC mohon maaf atas segala kesalahan. Wastaghfirullah wa astaghfiru minkum. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.